Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar, yang pertama maju sini, yang pertama maju sini. Pengen nambah lagi yang kemarin? Sini, depan sini. Raihan sini. Kamu masih punya hutang. Aidan. Itu yang bagus. Mana buku tulisnya? Buku tulisnya mana? Buku tulisnya mana? Nulis. Ambil buku tulis. Al-Qur'annya ditinggal. Yang kedua, kita berharap kepada para asatid dan ustazat, demikian juga pengurus, untuk bermusyawarah besok Selasa jam 10 insyaallah di tempat biasa untuk membicarakan rapotan yang berkaitan dengan pengisian rapot, demikian juga yang berkaitan dengan persiapan penerimaan santri baru untuk mempersiapkan sarana prasarana penerimaan santri baru. Sekali lagi kita harapkan kepada para asatidah dan ustazat untuk bermusyawarah besok siang kurang lebih jam 10 untuk membicarakan yang berkaitan dengan rapotan, dan yang kedua yang berkaitan dengan penerimaan santri baru, dan mungkin nanti ada hal-hal yang lain. Itu yang perlu untuk kita sampaikan, dan kita berharap kepada semuanya untuk bisa memenuhi dan menjalankannya. Itu semua untuk ustadz, ustazah, baik para tahfidz maupun tahfidz, kita harapkan semuanya bisa hadir. Yang biasanya satu pekan masuk satu kali, kita harapkan besok hadir semua, tidak ada yang terkecuali. Nasallallahu alaihi anah wal hidayah. Qala rahimahullah. Al-jumlah tu salisah, jumlah yang ketiga. kita masih berada pada hadis yang ke-25. Hadisnya Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Jumlah yang ketiga wahiyya al-ula fi hadzal hadis, yaitu jumlah kalimat yang pertama yang ada di dalam hadis tersebut, yaitu qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Ini terjemahan yang benar, karena di sana ada terjemahan yang salah. Apa terjemahannya? Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat, sebagaimana kalian telah melihat aku, kemudian ucapkanlah usolli. Ada yang mengartikan seperti itu, dan itu terjemahan yang salah dengan kesalahan yang fatal. Dan ini kebiasaan mereka, dikarenakan mereka tidak amanah terhadap ilmu. Seperti dalam buletin yang ada, yang pernah kita dapatkan, ketika mengartikan atau menerjemahkan apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sarungnya melorot. Kemudian Abu Bakar di akhir riwayat mengatakan, illa an ata'ahadaha, kecuali aku menjaganya, memperhatikan terus supaya tidak apa, melorot, tidak turun ke bawah sehingga tidak menutupi mata kaki. Diterjemahkan dengan itu adalah pakaian yang sudah terbiasa bagi kami. Itu pakaian yang sudah terbiasa bagi kami, itu model pakaian kami. Ini ada di satu buletin yang wala'ala mungkin sekarang masih ada, saya tidak ingat ya di mana buletinnya. Kita dapatkan dulu di masjid. Kenapa seperti itu? Dikarenakan tidak amanahnya seseorang di dalam menyampaikan ilmu, karena tendensi tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ingin membolehkan apa? Isbal, membela pemahaman dan pendapat dia tentang isbal, bahwa menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu boleh. Dalilnya apa? Oh, ini perbuatan Abu Bakar, tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak amanah dalam menyampaikan ilmu, dan ilmu adalah amanah. Sesungguhnya berat bagi kita dalam menyampaikan ilmu, karena itu amanah. Ia akan dimintai pertanggungjawaban. Qala rahimahullah, wa hadza ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal fi'li. Dan ini sabda Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli, ini adalah ta'lim, pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tambah tiga, baru dua. Baru dua baris tak? Nah, tambah tiga biar lima. Dulu jatahnya lima ya. Kamu nulisnya mana? Nulisnya mana? Mana? Bawa sendiri. Berapa baris? Berapa baris? Tiga baris. Tiga baris. Lima baris, bukan tiga baris. Kalau enggak mau pulangnya nanti sore. Tambah dua baris di bawah sini. Tambah dua baris ya, biar sama dengan yang lain. Ini adalah pendidikan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan. Jadi mengajar bukan sekedar perkataan. mengajar juga dengan perbuatan. Dengan apa? Perbuatan. Kama fa'ala dzalika fil haji, sebagaimana yang demikian itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara haji. Haitsu yaqumu bi ada'il manasik, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan tata cara manasik, amalan-amalan haji. Amalan apa? Haji. Dari apa? Dari tawaf. Kemudian dari apa lagi? Mabit. Apa lagi amalan haji? Faiz, amalan haji, manasik haji apa saja? Tadi sudah tawaf, tadi sudah mabit. Apa mabit itu? Mabit apa, Bas? Haidar belum datang. Loh, katanya buka mau di sini sampai sahur, sampai mau buka lagi. Apa mabit, Yas? Mabit. Yang tahu yang sudah pernah ikut ini kayaknya. Ada yang sudah pernah ikut mabit? Ada yang sudah pernah ikut liqaat? Tahu liqaat? Itu orang-orang ikhwan itu kan ada liqa, ilal liqa. Nah, itu. Kalau ada pertemuan ilal liqa, sehingga disebut liqaat, pertemuan-pertemuan. Mabit itu bermalam. Biasanya bermalam di masjid ya, yang ada dari orang-orang liqaat, bermalam di masjid, di situ ada satu ustaz, kemudian di tengah malam sholat malam bareng-bareng sampai ada yang nangis-nangis dan seterusnya. Iya, Mas ya. Nah, itu mabit. Mabit artinya bermalam. Bermalam di mana kalau ibadah haji? Bermalam di mana ibadah haji? Mina apa Muzdalifah? Kemudian juga apa? Wukuf. Demikian juga sa'i. Kemudian lempar jumrah. Kemudian tahallul. Kemudian menyembelih hadyu. Nabi SAW berikan contoh dengan perbuatan. Dengan apa? Sini nekernya. Dengan perbuatan. Ini waktunya belajar, bukan waktu nekeran ya. Nabi memberikan contoh dengan perbuatan. Wa yaqulu linnas, dan Nabi mengatakan ini dengan perkataan. Tadi sudah dengan contoh, kemudian dengan perkataan khudu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasik-manasik kalian. Contohlah aku di dalam melakukan manasik ibadah haji. Ini apa? Pengajaran, pendidikan dengan perkataan dan perbuatan. Lebih-lebih anak-anak kita ya, tidak cukup dengan perkataan, le berangkat wudu, tidak cukup. Harus dikasih apa? Contoh. Kata Mas Yono, dituntun, ayo mangkat. Nah, dituntun. Kalau tidak seperti itu, apa? Tidak akan berhasil dengan keberhasilan yang baik. Qala wa hadhil jumlatu ta'ti 'ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi shalah. Dan kalimat ini datang atas seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau baca, apa yang beliau perintahkan tentangnya di dalam sholat. Jadi semua bacaan zikir sholat, gerakan sholat, doa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya apa? Mencontoh Nabi, melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yastakmilal abdu jami'a syurutis shalah, Dan yang demikian itu dengan seorang hamba menyempurnakan seluruh syarat-syarat sholat, menyempurnakan seluruh syarat-syarat sholat. Syarat sholat kemarin ada berapa, Mat? Sudah toh? Akil, mana akil? Akil di mana akil? Syarat sholat ada berapa? Anta akilun? Lima. Lupa. Oh, santa. Ada berapa, Khalid? Oh, enggak lulus berarti ini. Enggak lulus ya? Ada berapa? Berapa, Mat? Syarat sahnya sholat 9, betul. Betul apa salah? Sekarang dikumpulkan kalau sudah. Enggak. Kalau di rumah tambah 10 baris. Enggak percaya saya. Sekarang ditulis dikumpulkan. Betul? Betul, Bas? 9. Salah apa betul? Betul ya. Syarat sahnya salat ada 9. Itu sempurna, semuanya dipenuhi. Tsumma yaqumu ila salatihi, kemudian dia berdiri menuju salatnya. Wa yastaqbilul qiblata, dia menghadap ke kiblat. Nawiyan as-salatal muayyanata biqalbi, dalam keadaan berniat melakukan sholat yang tertentu. Mau sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, atau mau sholat qobliyah duhur, atau mau sholat tahiyatul masjid, apa? Nawiyan, dalam badan apa? Meniatkan sholat tertentu dengan apa? Dengan hatinya. Jadi niat itu dengan hati, karena niat adalah amalan atau perkataan hati. Niat adalah perkataan hati. Niat tempatnya di hati. Tidak kemudian baca usolli fardadduhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Bukan seperti itu. Ya, karena niat tempatnya di hati. Kalau seperti tempatnya di lisan, ada apa? Ada apa? Atau dengan apa? Yang lain kalau imam ya apa? Usolli fardhus subhi raka'ataini imaman. Tidak membaca yang seperti itu. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dicontohkan oleh para sahabat. Itu tidak dilakukan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama salafus saleh. Tidak melakukan yang seperti itu. Maka ketika para ulama ditanya sebagaimana Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh bin Baz, ditanya bagaimana dengan melafazkan niat, maka kata mereka apa? Itu adalah bid'ah. Itu perkara yang baru, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti kalau engkau mau makan, apakah engkau, saya mau makan karena Allah. Begitu? Atau cukup diam, ngambil piring, kemudian ambil nasi. Atau ketika mau ke pasar, bismillah, saya mau ke pasar karena Allah, dengan naik sepeda motor, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Begitu? Tidak, niat di dalam hati. Wa yaqulu, dan mengatakan Allahu Akbar. disebut ini apa? Allahu Akbar di sini namanya apa, Yas? Nih, menghadap kiblat, kemudian niat salat tertentu, kemudian baca Allahu Akbar, namanya apa? Takbiratul ihram. Thumma yastaftihu wa yata'awwadu bima thabata 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahat wa ta'awudat. Kemudian baca doa istiftah. Akil, kecil. Akil, mana akil? Kecil. Ya, akil kecil kamu. Ya. Doa istiftahnya apa? Doa istiftah. Doa iftitah. Bagaimana doanya? Tenang, duduk yang bagus terus diingat-ingat. Masa lupa? Hah? Haidar, doa iftitah bagaimana bunyinya? Kalau mau sholat lupa, lupa, begitu? Doanya bagaimana? Doa iftitah. Terus? Allahumma, Allahumma. Doanya apa? Nekran, nekran, gitu. Doanya apa? Terus. Nah, yang ditanya ini, yang bunyi bukan itu. Nanti ditanya lagi. Nah, santai, sampai selesai ya. Salah satunya, yang lain apa doanya? Ada yang lain selain Allahumma baik-baik ini? Apa? Amar, apa selain Allahumma baik-baik ini? Rahmat. Ya, subhanaka apa? Santum barakallahu fikum, itu di antara doa istiftah atau doa iftitah. Di zaman kecil kita ada yang namanya apa, Mas? Kabiro, ya, Allahu Akbar kabiro wal, dan seterusnya itu. Itu doa ta'awudat, ta'awud. Bagaimana bunyi ta'awud? Akil besar. Bunyi ta'awud bagaimana? Di sini disebutkan oleh beliau apa? Min anwa'il istiftahat wa ta'awudat. Berarti ta'awud bukan hanya satu. Bagaimana bunyi ta'awud? Nah, yang kedua, selain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awud. Yang kedua apa, Mas Yono? Bunyi ta'awud yang kedua. Apa, Mbah? Assalam. Bunyi ta'awud yang kedua. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Setelah membaca takbiratul ihram, baca doa iftitah terus ta'awud. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim thumma yaqra'ul fatihah wa suratan tawilatan fi salatil fajri wa qasiratan fi salatil maghribi wa baina dhalika fi baqiyatis salawat. Dan membaca bismillahirrahmanirrahim, dibaca keras atau pelan ini? Palit, dibaca pelan, berarti kamu madhab yang dibaca pelan ya. Dibaca keras atau pelan, Faiz? Keras, berarti kamu madhab yang keras. Kamu bertentangan dengan adik ya, hati-hati. Tidak boleh bertengkar karena basmalah ya. Kemudian baca Al-Fatihah ya. Baca apa? Al-Fatihah. Mukbil, bagaimana bunyi Al-Fatihah? Terus. Pinter, santai. Wa suratan tawilatan fi sholatil fajri, dan surat yang panjang pada sholat subuh. Jadi sholat subuh baca surat setelah sholat, setelah surat al-fatihah dengan surat yang panjang. Jadi suratnya apa? Panjang, dikatakan apa? Surat-surat yang panjang seperti Al-Baqarah atau Al-Imran atau yang setelahnya. Wa qasiratan fi salatil maghrib, dan surat-surat pendek pada salat maghrib. Para ulama menyebutkan di antaranya adalah dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu surat-surat pendek. Dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu surat-surat yang pendek. Kapan? Waktu salat maghrib. Wa baina dzalika fi baqiyatish shalawat, dan di antara yang demikian itu, di antara panjang dan pendek, selain atau sisa-sisa salat yang lain, jadi salat duhur, salat asar dan salat isya, itu suratnya apa? Bahasanya pertengahan. Tidak panjang, tidak pendek. Nah, ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat kita apa? Ya maghrib, ya isya, ya subuh, ya duhur, ya pendek. Tidak pernah panjang. Pertengahan saja jarang, apalagi panjang. Ya. Kalau tuntunan dan bimbingan dari Nabi, sholat subuh itu suratnya panjang-panjang. Kalau sholat maghrib, pendek. Kalau selain itu, pertengahan. Ya, sholat itu apa? Pertengahan. Mungkin surat Ghafir atau Fusilat dan yang seterusnya. Tsumma yarka'u mubakkiran, kemudian rukuk dengan segera. Bagaimana bunyi bacaan rukuk? Aska, tahu rukuk enggak? Rukuk itu bagaimana? Coba berdiri kamu rukuk. Bagaimana rukuk itu? Ayo, mana kopiahnya? Dipakai. Kenapa ini? Semaput kenapa? Duduk yang bagus. Bunyi bacaan rukuk. Tahu rukuk enggak? Amar, bagaimana bunyinya? Bagaimana rukuk itu? Coba berdiri. Biar Aska tahu. Ayo berdiri. Kamu berdiri. Gimana rukuk itu? Raihan berdiri. Coba rukuk itu bagaimana? Nah, itu namanya rukuk, Aska. Tahu? Bacaannya apa tadi? Nah, itu sudah bisa. Rafi'an yadayhi khatwa mangkibaihi fi ruku'ihi wa fi raf'ihi minhu kulla raq'atin. Dalam keadaan mengangkat kedua tangannya seukuran apa? Mangkibaihi, pundak. Seukuran pundak. Fi ruku'ihi, pada rukuknya, wa fi raf'ihi minhu kulla raq'atin, dan dari bangkit, dan bangkit dari rukuk setiap rakaat. Jadi ketika mau rukuk baca apa? Takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan setinggi apa? Pundak. Dalam riwayat yang lain setinggi apa? Telinga. Di mana telinganya? Begini atau begini atau bagaimana mengangkat tangannya? Apa begini? Mau mengeluarkan jurus? Tangan menghadap ke kiblat, tidak digenggam, tidak pula dibentangkan, biasa. Apa? Kemarin dijelaskan oleh Syekh Badr pada daurah 2 tahun kemarin kalau tidak salah, atau 3 tahun kemarin. Ini kalau dia dari depan, ini menutupi telinga. Jadi telinganya dari depan tidak kelihatan, setinggi tapi di depan. Bahu juga demikian, di depan. Ini apa? Tertutup oleh telapak tangan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Badr pada daurah beberapa waktu yang lalu. Apa hukumnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika takbir perpindahan atau bangkit dari rukuk? Hukumnya apa? Apa Mas Tri? Apa Mas Bahyuli? Mengangkat kedua tangan. Hukumnya apa? Hukumnya apa Mas Fari? Hukumnya sunnah. Jadi di sana mungkin nanti melihat orang sholat, itu sholat tangannya cuma gini aja, tidak diangkat. Nah itu apa? Termasuk sunnah, sunnah sholat. Qala wa inda takbiratul ihram, demikian juga tadi mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi dua telinga ketika takbiratul ihram. Wa idza qama min at-tashahhudil awal ala sahih fi salatir rubaiyati wa thulatsiyah yaqulu wa idza qama min at-tashahhudil awal, dan apabila bangkit dari tasahud awal mengangkat kedua tangan. Jadi di sini mengangkat kedua tangan kapan? Pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari tasahud awal. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih, berarti di sana ada perbedaan pendapat. Fi salatir rubaiyah wa tsulatsiyah, pada salat-salat yang 4 rakaat dan yang 3 rakaat. Salat yang 3 rakaat salat apa Muhammad? Salat yang 3 rakaat salat apa? Maghrib. Apalagi? Yang ditanya Muhammad kamu yang jawab. Apalagi? Witir, pinter. Tapi beda ya. Mus'ab, sholat yang 4 rakaat sholat apa saja? Sa'at, terus? Apa? Yang ditanya Mus'ab, kamu namanya Mus'ab? Maghrib sudah diambil sama Muhammad 3 rakaat kok, kamu ambil lagi. Sholat apa lagi? Abdurrahman, yang 4 rakaat. Tadi sudah Isya, terus? Duhur, terus asar, nam asandum. Wa yaqul, dan mengatakan subhana rabbiyal azim. Ini bacaan apa ini? Ini masih dari depan. Thumma yarka'u mukabbiran. Kemudian rukuk dalam keadaan mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan. Ini bacaan rukuk ya. Ini jauh, nanti loh ini bangkit dari tasawuf awal terus bacanya subhana rabbiyal azim. Nah, ini masih bacaan ruku. Marratan wajibatan, sekali itu yang wajib. Berarti yang kedua bukan wajib, yang ketiga juga bukan wajib. Yang wajib berapa kali? Berapa kali tadi, Dul, yang wajib? Kamu masih kecil, tidak perlu brengos. Nggak usah pakai brengos. Udah, menghadap sini saja. Nanti kalau sudah tua, nanti punya brengos sendiri, nggak usah ditemblei ya. Wa qalul kamal thalathu marrat wa akthar. Dan yang sempurna, paling sedikitnya sempurna 3 kali atau lebih. Jadi kalau 3 kali sempurna, apalagi 4, 5 dan seterusnya. Wa kadzalika tasbihus sujud, tasbih sujud, tasbih sujud bacaannya bagaimana Fadil? Tasbih sujud bacaannya bagaimana Fadil? Fadzalakallahu bi fadail. Santa subhana rabbiyal a'la. Yang wajib berapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ternyata tidak tidak wajib. Qawlu subhana rabbiyal a'la thumma yarfa'u ra'sahu qailan imamun wa munfaridun. Kemudian mengangkat kepalanya dengan mengucapkan, baik dia itu imam dan munfarid, sami Allahu liman hamidah. Nanti tanggapannya bingung lagi, apa? Loh, setelah baca subhana rabbil a'la baca sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbil a'la menjelaskan bacaan, menambah bacaan subhana rabbil azim, bahwa bacaan subhana rabbil a'la sama banyaknya dengan subhana rabbil azim. Jadi di sini beliau menjelaskan setelah rukuk kemudian bangkit, baik dia itu imam atau munfarid, membaca sami Allahu liman hamidah. Apa itu munfarid? Zaki, zakiyun, anta zakiyun. Munfarid itu apa? Akil, anta akilun. Rahmat, yarhamukallah. Nih, kamu munfarid itu apa? Apa Bas? Sholat sendirian. Jadi orang yang sholat sendirian atau imam, dia membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Membaca itu bacaannya. Bacaan apa? Disebut apa ini? Bacaan apa ini Is? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Doa. Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Rabb kami, dan bagimu segala pujian. Pujian yang banyak, yang bagus, yang diberkahi padanya. Wa kadzalikal ma'mum, demikian juga makmum. Makmum juga membaca apa? Itu illa annahu la yaqul, kecuali makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengikuti dengan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Jadi makmum tidak membaca apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.